Rina Amelia. Jangan tunggu luka mengurangi cinta. Usah diragu, hasrat cintaku hanya milikmu selalu. Salam, terima kasih Uki Production. Pertama cintaku, namun kini kau milikku. Demi Tuhan kau milikku. Luka akhir hayatku. Hey! Bukan cuma kata kita cinta, kamu terbukti nyata. Wono salam, terima kasih. Matur suwun, Karisma Audio. pertama cintaku. Namun kini kau milikku, demi Tuhan kau milikku. Jika hatiku bukan cuma kata indah gelisah, jangan nunggu luka mengurangi cinta. Usah diragu, hasrat cintaku hanya milikmu selalu.